Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'alli a'malu shaliham fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, sempatkan diri untuk berbuat baik. A'malu sholihan fima taraktu. Ada kesempatan berbuat baik, tetapi saya lupakan, saya lalaikan, saya tinggalkan. Maka ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ini adalah ucapan orang yang melihat peluang tetapi dia tidak menggunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan iman tetapi dia tidak mengambil kesempatan iman untuk beriman kepada Allah. Ada hidayah yang diberikan Allah tetapi dia tidak mengambil hidayah itu. Kalau Ramadan yang telah ada tidak menambah hidayah, maka bulan-bulan lain berat akan datang hidayah kepadanya. Maka di sini merupakan pembelajaran kepada kita untuk mengambil setiap kesempatan dalam berbuat baik. Karena kesempatan itu hanya datang dua kali. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana akan mengkaji lebih jauh bagaimana mengisi kesempatan di bulan Idul Fitri yang berbahagia ini dan di bulan-bulan lain dengan tidak saja beribadah orientasinya hubungan kita dengan Allah tetapi ibadah sosial. Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih pada Ustaz Zainal Arifin bahwa ayat ini adalah menunjukkan kita orang-orang yang berada di alam barzakh itu betul-betul sangat dan ingin betul-betul mengharapkan kembali supaya mereka itu dapat berbuat kebaikan. Maka beda halnya kita di dunia, khususnya kita di bulan Syawal, kita dituntut untuk mendapatkan lagi kebaikan yang lebih indah dengan sabda Rasulullah memerintahkan kita puasa 6 di bulan Syawal. Maka orang yang berpuasa itu kebaikan yang akan ia dapatkan seakan-akan dia puasa setahun. Itu adalah hal yang sangat indah di bulan Syawal tersebut. Dan itu insya Allah bagi orang-orang yang mau, insya Allah mereka akan melakukan hal tersebut karena yang ia ingin dapatkan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ayat yang kita kaji ini adalah kajian bukan di alam kita tapi di alam barzakh, yang mana hal tersebut mereka tidak akan kembali lagi ke dunia walaupun harapan mereka itu dengan dibahasakan Allah di sini la'alli itu besar harapan mereka itu akan terjadi dan dapat seperti apa yang mereka niatkan. Kenapa? Karena mereka sangat mengetahui hakikat kebenaran yang sesungguhnya yang ia rasakan ketika di alam barzakh tersebut. Tapi itu tidak mungkin akan kembali. Ini adalah bahasanya la'alli, mempunyai harapan yang sangat kuat. Tapi begitulah Allah mengatakan, walaupun orang mengharapkan seperti ini, mereka itu tidak akan bisa melakukan kebaikan dan amal soleh yang dulu dan tak mungkin akan kembali lagi ke dunia ini karena Allah sudah mengatakan dengan bahasa kalla innaha kalimatun huwa qa'iduha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ternyata sampai hari berbangkit kelak nanti mereka juga belum dikembalikan Allah, karena ketentuan Allah sudah tetap dan pasti akan terjadi dan tidak pernah berubah, karena Allah sudah memberikan kepada kita sifat-sifatnya yang 99 tersebut, dan hal yang lainnya sudah digambarkan dalam Al-Quran. Mungkin dalam hal ini akan diperjelas lagi oleh Ustaz Haji Ahmad Perdana, LCMA. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Bajrul, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sejenak kita mengingat bagaimana keberadaan kita di bulan Ramadan kemarin. Ketika kita puasa, ya, kita merasakan begitu indah puasa itu. Barulah di situ kita tahu, oh iya, enak sekali puasa ya. Ringan sekali badan ini. Indah sekali berada di bulan Ramadan ini. Nanti insya Allah kalau sudah selesai bulan Ramadan, saya akan berusaha untuk kembali lagi puasa. Ya, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di pertengahan bulan, puasa sitah ya di bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal, dan puasa Nabi Daud kalau bisa. Tetapi pada saat kita memasuki bulan Idul Fitri ini, ya bulan Syawal ini, kita lupa, mau puasa pun udah malas lagi. Ya. Mau puasa sebagaimana kita rencanakan kemarin di bulan Ramadan untuk mengisi hari-hari setelah pasca Ramadan ini untuk berpuasa, ternyata itu tidak kita lakukan. Ya. Begitu juga pada saat di bulan Ramadan, ketika kita memberikan makan orang yang berbuka puasa, berinfak kepada fakir miskin, mengeluarkan zakat, begitu sangat indah dan begitu sangat menyenangkan. Dan kita berniat nanti setelah di luar bulan Ramadan, saya akan melakukan tindakan yang sama. Tetapi pada kenyataannya adalah, ternyata pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita lupa dengan itu semua. Para pendengar rahimakumullah, kenapa ini kemudian terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang diharapkan oleh orang-orang yang hidupnya itu diisi dengan tindakan maksiat, dosa, kekufuran, kejahatan, ya, ketika mereka berencana untuk melakukan kebaikan kembali kalau mereka bisa hidup, itu adalah kalimatun huwa qailuha. Angin surga, janji-janji manis yang tidak akan terbukti. Sudah kadong mereka dahulu diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi ternyata ya tidak mereka pergunakan, dan kalau dikembalikan lagi akan melakukan tindakan yang sama. Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan kembali, pasti sikapnya sama. Dulu degil, sekarang pasti akan degil juga. Kalau dilakukan kembali pasti akan juga degil. Dulu kufur, tidak mau menyembah Allah, kalau dihidupkan kembali juga akan melakukan tindakan yang sama. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa ketika kita menapaki hari-hari kita di luar Ramadan, maka agar kita terinspirasi kembali untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang sama sebagaimana di bulan Ramadan, maka ingat betapa indahnya dahulu kita melakukan tindakan kebaikan itu. Ingat kembali bagaimana kita indahnya kita melakukan puasa, ya, bagaimana indahnya kita membantu orang lain, berinfak, memberi makan orang yang berbuka puasa, menahan diri untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, ya, menahan diri untuk tidak melakukan hal tidak baik. Semua itu mampu kita lakukan. Ingat itu, betapa indahnya semua itu bisa kita lakukan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kita akan bisa melakukan tindakan yang sama kalau ternyata kita punya semangat yang besar untuk itu. Ingat betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, maka oleh karena itu sambut kasih sayang Allah dengan banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Saya kira itu saja. Maafkanlah dosa saudaramu, karena itu adalah kesempatan baik bagimu. Tidak ada dendam dalam memperlakukan saudara seiman, walaupun dia pernah menyakiti hati kita. Kerja maksimal kita akan banyak membantu saudara-saudara kita. Maka kesempatan perbuatan baik itu dengan banyak menolong orang. Mumpung masih bisa menolong orang, mumpung masih diberi kesempatan untuk memberi manfaat kepada orang, manfaatkanlah diri kita, karena ini masanya untuk berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.